Aku selalu bahagia dalam hari. Ada yang tak ada di hati ini, di jiwa ini hampa. Ku bertemu sang Adam di simpang hidupku. Mungkin akan ada cerita cinta, namun ada saja cobaan.